Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa'adu. Lanjutkan kita pikir. Sekarang al-ariyah. Ariyah. Ariyah itu secara umum meminjamkan barang kepada orang lain untuk dipakai dan kemudian dikembalikan lagi barang itu juga. Itu namanya ariyah. Di Islam dibedakan minjam uang kan dipakai dibalikin bukan uang itu juga kan ya, tapi kalau minjam panci dipakai balik panci lagi itu namanya ariyah. Kalau minjamin uang namanya salaf itu kan, atau qard kan. Tapi kalau minjamin barang perkakas untuk dipakai namanya ariyah. Ariyah itu amalun min a'mali al-birri allati nadaba ilaiha al-islam wa raghaba fiha. Ariya itu termasuk amalan kebaikan yang dianjurkan oleh Islam. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong di atas dosa dan aniaya. Di sini ketika orang lain membutuhkan pinjam sesuatu, ketika membantunya apa? Antawun. Rasul mengatakan, wallahu fi awanil abdi, ma kanal abdu fi awani akhi. Seorang dalam Allah dalam menolong seseorang sebagai orang itu menolong saudaranya. Jadi dianjurkan berarti ketika meminjamkan sesuatu untuk kebaikan, apalagi untuk apa? Untuk amal soleh, berarti kan sama dengan membantunya. Begitu juga ketika meminjamkan untuk keburukan juga ikut dosa itu kan, karena ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Anas bin Malik mengatakan kana faza'un bil Madinah. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. Ada terjadi apa kekagetan di Madinah karena mendengar suara gemuruh itu kan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam apa kuda dari Abu Talha, nama kuda itu namanya Al-Mandub. Kuda keledai itu suka dinamai juga. Unta Rasul kan Al-Adba itu kan. Terus Rasul menungganginya, kemudian tatkala kembali Rasul mengatakan tidak ada apa-apa. Ternyata yang kami dapatkan kuda yang berlari kencang. Jadi sini Rasul meminjam kuda, dibalikin lagi kuda itu. Jadi meminjam untuk dipakai. Dengan makna lain, ariyah itu adalah asyai yu'ta liman yantafi'u bihi zamanan summa yarudduhu, adalah sesuatu yang diberikan, dipinjamkan kepada seorang untuk dimanfaatkan berapa waktu kemudian dikembalikan lagi. Itu namanya ariyah. Seperti orang minjam apa? Pena itu kan. Pinjam pulpennya itu kan. Pakai nulis, balikin lagi. Pinjam bukunya, dibaca, dibalikan lagi. Itu namanya ariyah. Bimatan aqidu, dengan apa ariyah ini menjadi sah? Dan aqidu bi kulli ma yadullu 'alaiha min al-aqwal wal af'al, sah dengan segala sesuatu yang menunjukkan kepada hal itu, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Jadi orang tolong pinjam pulpen. Terus disodorin kan? Itu tidak mengatakan saya meminjamkan kepada kamu. Enggak kan? Sodorkan, terus dipakai, sebalikin lagi. Jadi bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan. Min ahkamil ariyah, di antara hukum-hukum ariyah ini, ayyakuna naf'u bil ariyati mubahan. manfaat yang diambil dari area ini hendaklah manfaat yang mubah. Pinjam apa? Pulpen untuk nulis. Pinjam buku untuk dibaca. Tapi kalau pinjam golok untuk membunuh orang muslim, nggak boleh. Atau meminjam apa namanya? Ya apa saja untuk hal yang haram itu nggak boleh. Fala tu'aru jariyatun lil wat'i masalan. Tidak boleh meminjamkan budak hamba saya untuk digauli, karena kan tidak boleh menggauli yang bukan tuannya, tidak boleh selain tuannya. Jadi manfaatnya harus yang mubah. Kemudian mata tammatil 'ariyatu jaza lil musta'ir an yantafi'a biha bi nafsihi aw bi man yaqumu maqamahu illa annahu la yu'ajjiruha wa la yu'airuha illa bi idznil malik. Ketika sudah terjadi akad 'ariyah ini, maka orang yang meminjam boleh memakainya, memanfaatkannya, atau orang yang menggantikan dia. Umpamanya tadinya pinjam mobil untuk apa? Pergi gitu kan. Ternyata dia sakit, terus akhirnya anaknya yang makanya yang nyupir, yang ketujuan untuk apa tadi itu pinjam itu boleh. Tapi tidak boleh dia sewakan atau dia pinjamkan kepada orang lain. Pinjam terus dia sewakan. Tidak boleh, kecuali dengan izin si pemilik barang tersebut. Fa in aaraha biduni iznihi fatalifat indasani falil malik an yudammina ayyahuma syaa'a wa yastaqirru dhamanu 'ala as-sani li'annahu qabadaha 'ala annahu dhaminun laha wa talafat fi yadihi fastaqarra dhamanu 'alaih. Kalau si orang ini yang tadi meminjamkan lagi kepada orang lain, ke orang kedua, jadi orang kedua itu apa? Rusak gitu kan. Umpamanya terjadi apa? Kalau minjamin mobil, mobilnya nabrak gitu kan. Maka di sini si pemilik mobil, pemilik barang, dia bisa meminta ganti rugi kepada siapa saja di antara kedua itu. Tapi yang menjadi keharusan pihak yang kedua. Karena dia ketika meminjam itu, ya atas dasar dia apa menjamin akan dibalikan lagi dalam keadaan utuh. Karena tidak mungkin juga orang meminjamkannya kepada pihak lain, dia pinjam. Terus meminjamkan kepada pihak lain. Kalau tahu rusak nggak kan, ya pinjamkan. Makanya yang, tapi si pemilik ini bisa menuntut dua belah pihak ini. Tapi yang paling menanggung ini adalah pihak yang kedua itu. Karena kerusakan di tangan dia, dan dia ketika meminjam pun tanpa izin si pemilik barang tersebut. Kemudian mata yarji'u al-mu'ir, kapan orang yang apa meminjamkan itu minta barang itu dikembalikan. Di sini walil mu'ir an yastaridda al-ariyata matasya'a malam yusabbib dororan lil musta'ir. Si yang meminjamkan, dia kapan saja bisa minta balik barang itu dari si peminjam. Kecuali kalau menimbulkan madarat bagi si peminjam. Nah, kalau menimbulkan madarat bagi si peminjam, maka dia tidak boleh meminta apa dikembalikan sampai apa hajatnya selesai. Kemudian wujubu raddiha, wajib mengembalikan barang pinjaman ini. Wa yajibu 'alal musta'ir an yarudda al-'ariyata allati ista'araha ba'da istifa'i naf'iha. Orang yang meminjam barang wajib mengembalikan barang itu kepada yang meminjamkan ketika sudah selesai menunaikan apa dia sudah mengambil manfaat yang dimaksud dengan peminjaman itu. Karena Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Ini ayat kan kaitan dengan ketika kunci Ka'bah kan, Rasul minta pinjam kunci Ka'bah. Sudah selesai, terus Al-Abbas kan minta agar kunci itu diserahkan kepadanya. Padahal kan suku yang lain yang memegang kunci. Kalau Al-Abbas kan bagian sikoyah itu kan, bagian apa memberi minum jamaah haji. Karena orang-orang Quraisy bagi-bagi apa ya, tugas turunan Qusay itu bagi-bagi tugas ini yang bagian apa memberi minum jamaah haji jamuannya, ini yang bagian kunci Ka'bah. Ini jadi macam-macam tugas mereka. Ada yang apa bagian liwa itu kan, panji kalau peperangan. Maka turun ayat ini yang memerintahkan Rasul untuk mengembalikan kunci itu kepada pemiliknya. Dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu al Hakim wa hasanahu. Rasulullah mengatakan, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepada kamu. Dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Jadi kalau amanah wajib ditunaikan. Kalau orang khianat kepada kita, kita jangan balas khianat lagi. Karena ada hal-hal yang boleh kita apa kisos itu kan. Tapi tidak ada hal-hal yang tidak boleh apa kita membalasnya dengan hal yang serupa. Termasuk di sini khianat, orang khianat kepada kita tidak boleh kita balas dengan khianat. Juga dalam hadis Abu Umamah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ariyatu muaddatun. Ariyah itu apa? Muaddatun. Dalam hadis Abu Ya'la juga Ya'la Ibnu Abi Umayyah Rasul mengatakan, "Iza atatka rusuli fa'atihim salasina dir'an." Jika datang utusanku, pinjamkan dia 30 baju besi. Kemudian dia mengatakan, "Ariyatun madmunatun aw mu'addatun?" Apakah pinjaman yang dijamin atau yang dikembalikan? Kata Rasul, "Bal ariyatun muaddatun." Adalah pinjaman yang dikembalikan, ditunaikan lagi. Kemudian dhamanul musta'ir, "Wa mata qabadal musta'iru fatalifat dhammanaha sawa'un farrata aw lam yufarrit wa ila hadza dhahaba asy-Syafi'i wa dhahaba al-Ahnaf wal Malikiyah ila anna al-musta'ir la yadmanu illa bitafriqin minhu." Orang yang meminjam, apakah dia memikul ganti ketika terjadi kerusakan pada barang yang dipinjam? Di sini ada dua pendapat ulama. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa si orang yang meminjam wajib mengganti barang ketika dia pinjam terus rusak di dia. Baik karena keteledoran dia maupun bukan karena keteledoran. Karena ada hadis Rasul ketika Sofwan bin Umayyah Rasul ista'ara minhu duru'an yaum Hunain. Rasul minjam baju-baju besi pada perang Hunain. Sofwan mengatakan, "Agosban ya Muhammad, apa ini gosob Muhammad?" Kan waktu masih musyrik gitu kan. Sofwan bin Umayyah. Kata Rasul, "Bal ariyatun madmunatun." Tidak, tapi ini adalah ariyah yang dijamin. Berarti kalau terjadi kerusakan, diganti. Gitu. Kalau hadis yang tadi kan, ariyatun muaddatun, ditunaikan. Barangnya kalau ada, kalau tidak hilang, tidak rusak. Adapun ulama mazhab Hanafi, Malikiyah, mereka mengatakan bahwa si peminjam itu tidak memikul ganti kecuali kalau dia teledor. Teledor. Dan ini yang kuat karena orang itu tidak meminjamkan kepada seseorang kecuali karena percaya. kan amanah ya, amanah. Kalau seandainya tidak percaya, nggak mungkin mesti pinjam. Ya karena percaya, maka dipinjamkan. Sedangkan orang amin yang terpercaya tidak menanggung ketika rusak tanpa keteledoran dari dirinya. Walaupun di sini penulis kitab ini, Syekh Abu Nur Al-Maqdisi, mentarjih bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i yang membebankan ganti rugi sip bagi atas peminjam bila terjadi rusak walaupun tidak teledor, itu kan Imam Asy-Syafi'i, dan itu yang tarjih oleh penulis dan berdaya dengan kisah wadah ketika salah satu istri Rasulullah menyuruh pembantunya untuk bawa makanan di nampan ke rumah Rasul yang di istri yang lain. Kemudian kan dipukul oleh Aisyah kan? Dipukul oleh Aisyah terus pecah itu kan. Nah di sini Rasul memerintahkan untuk mengganti itu kan. Kan Rasul mengatakan ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in. Makanan diganti makanan, wadah diganti makanan. Nah, ini kalau ini suruh mengganti karena memang merusak sengaja. Ya. Jadi kalau berdaya dengan kisah ini kurang tepat. Karena apa? Ini memang sengaja merusak. Kalau orang sengaja merusak, memang harus ganti. Dan juga itu bukan kaitan meminjamkan kan? Orang memberi makanan terus sama tuan rumah ditepakkan sengaja, rusak, patah. Maka harus ganti emang karena sengaja itu kan. Jadi kurang tepat kalau berdalil dengan itu untuk mentarjih pendapat yang mengatakan harus ganti. Ya, cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.